Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, pendengar Radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kajian Islam di mana kita bersama-sama di sini mempelajari, mengkaji, merenungi ayat-ayat dari kitabullah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga ini tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada kecintaan kita, kepada panutan kita Nabi Muhammad beserta keluarga beliau serta para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Baik, pendengar dari muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan Kitabul Kabair yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan kita masuk pada pembahasan babun nahi an da'wal jahiliyah, bab tentang larangan dari panggilan-panggilan jahiliyah. Ya. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan satu buah hadis saja dalam bab ini. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menceritakan sebuah kejadian yang terjadi dalam suatu pertempuran yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di dalam pertempuran tersebut ternyata terjadi percekcokan, pertikaian antara pemuda dari kalangan Ansar dan Muhajirin. Ya, maka yang dari kalangan Muhajirin memanggil orang-orang dari suku Muhajirin. Dia berkata, wala maqal al-muhajiri, ya, ya lal-muhajirin. Jadi yang Muhajirin memanggil orang-orang dari sukunya, dari kalangan Muhajirin. Wa qala al-ansari, ya lal-ansar. Ya lal-ansar, ya wahai orang-orang Ansar. Jadi yang Muhajirin memanggil teman-temannya dari kaumnya, dari kalangan orang-orang Muhajirin. Kemudian yang Ansar juga demikian. Maka didengar oleh Rasulullah SAW, Rasulullah berkata kepada mereka, qala Rasulullah SAW, abi da'wal jahiliyah, abi da'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum. Apakah kalian memanggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah ini? Ya, sementara aku ada di antara kalian. Wa ghadiba lidzalika ghadban syadidan. Dan Rasulullah benar-benar marah ya mendengar panggilan-panggilan seperti itu. Baik. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghilangkan sekat-sekat kesukuan. Tidak ada lagi kesukuan ya, menonjolkan suku masing-masing. Ini adatnya jahiliyah. Yang kemudian mereka berbangga dengan sukunya dan menghina suku yang lain. Yang dengan itu akhirnya terjadi percekcokan, pertumpahan darah, pertempuran, ya, peperangan yang bahkan sampai ratusan tahun. Seperti Aus dan Khazraj. Itu ratusan tahun. Tinggal sama-sama di Madinah, ya, saling bertempur selama ratusan tahun. Dan pertempuran antar kabilah, antar suku ini sudah dihilangkan Rasulullah. Islam datang menyatukan hati kaum muslimin. Namun, ya demikianlah ya, karena para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ini juga mereka adalah manusia, sebagaimana kita manusia. Kadang terjadi percekcokan. Dan kadang-kadang muncul apa yang adat mereka di masa jahiliyah, muncul mereka, munculkan lagi dalam Islam. Dan ini kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW dengan teguran yang keras. Abidah wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Ya. Jadi ini menunjukkan akan tidak bolehnya atau larangan dari memanggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah. Ya. Taib. Kemudian selanjutnya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan sebuah bab yang diberi judul Babun Nahi Anis Syafa'ati Fil Hudud. Bab larangan dari memberikan syafa'at di dalam hudud. Ya, hukum had. Jadi hukum had itu adalah diantara bentuk hukuman di dalam Islam Karena dalam Islam ini terjaga lima hal, ya, ada lima hal yang terjaga di dalam Islam. Di antaranya Islam itu datang untuk menjaga akal manusia. Islam datang untuk menjaga darah, ya, nyawa manusia. Islam datang juga untuk melindungi apa? Hartanya manusia. Kemudian kehormatan dan juga agama. Jadi ada lima yang dijaga dalam Islam. Yang pertama agama, kedua darah, ketiga kehormatan, keempat harta, ya. Kemudian yang kelima adalah akal manusia, ya. Oleh karenanya kita berjumpai ada hukuman-hukuman had yang ditegakkan di dalam Islam, ya. Jadi antaranya kepada dalam masalah harta ada hukum potong tangan bagi pencuri, ada hukum had untuk perampok, dalam masalah kehormatan diri ada hukum rajam, ya, ada hukum dera atau cambuk. Peminum khamr juga sama, karena khamr menghilangkan akal manusia. Sehingga kemudian ada hukum had untuk itu. Dan yang lain-lainnya, hukum orang yang murtad itu bagaimana, ada semua, ya. Dalam Islam, lima hal ini terjaga. Dan ketika perkaranya sudah sampai kepada hakim, dan hukum had atau hukuman itu telah ditegakkan, telah ditetapkan, maka harus dilaksanakan. Oleh karenanya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nur ayat kedua. Allah berfirman, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ya, pezina baik yang laki, perempuan maupun yang laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma, maka cambuklah atau deralah mereka, ya, sebanyak 100 dera. 100 dera, 100 cambukan. Wala ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dan janganlah rasa iba kepada mereka itu menghalangi kamu dari menegakkan agama Allah, menegakkan hukum Allah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Wala ashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Dan hendaknya, ya, sebagian atau sekelompok dari kaum mukminin ada yang menyaksikan, ya, pelaksanaan dari hukuman had tersebut. Ya, taib. Jadi ini dalil pertama yang menunjukkan tidak boleh ada syafaat. Jadi syafaat umumnya diberikan ketika orang merasa kasihan kepada orang yang akan dijatuhi hukuman, sehingga kemudian dia memberikan syafaat sebagai perantara agar hukuman tidak dijatuhkan kepada si pelaku. Ya, seperti itu. Nah, salah satu sebabnya adalah ada unsur ra'fah, ini rasa belas kasihan. Nah, jadi saya katakan tadi di awal bahwa ketika hukuman ini sudah ditetapkan oleh penguasa, tidak boleh lagi ada intervensi. Apapun alasannya, tidak boleh lagi ada intervensi sehingga mengakibatkan pengurangan hukuman atau bahkan hukuman itu hilang sama sekali atau dihapuskan, ya. Karena hukuman sudah ditetapkan oleh hakim atau qadhi atau sultan, ya. Kemudian selanjutnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah membawakan sebuah hadis. Ini hadis yang ma'ruf, dikenal dengan hadis Al-Makhzumiyah. Hadis Al-Makhzumiyah. Hadis Al-Makhzumiyah ini terkait dengan seorang wanita dari Bani Makhzum. Ya, seorang wanita dari Bani Makhzum yang dia mencuri. Yang kemudian ini membuat pusing orang-orang di sukunya, suku Bani Makhzum atau di kabilahnya, ya, di Bani Makhzum itu. Karena dia akan dipotong tangannya. Maka kemudian mereka berusaha mencari orang yang bisa memberikan syafaat, bisa berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar hukuman potong tangan bagi wanita tadi dibatalkan. Maka akhirnya mereka sampai kepada siapa? Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini adalah seorang sahabat yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah bahkan disebutkan dia adalah hibbu Rasulillah, kecintaannya Nabi SAW. Maka Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma menemui Rasulullah dan berbicara kepada Rasulullah SAW. Maka apa yang perhatikan, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? atashfa'u fi haddi min hududillah. Atashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah kamu mau menolong supaya orang dibebaskan dari hukuman Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dan Rasulullah sangat marah. Bahkan dalam hadis ini disebutkan Rasulullah kemudian bangkit dan berkhutbah kepada manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya inna ma ahlakal ladina qablakum annahum kanu idza saraqa fihi musyarif tarakuhu." وَإِذَا شَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفِ أَقَامُ عَلَيْهِ حَدْ عَلَيْهِ الْحَدْ. Ya. Jadi kata Rasulullah SAW, di antara sebab yang membinasakan atau menghancurkan orang-orang terdahulu sebelum kalian, itu jika ada salah seorang yang dari kalangan bangsawan, orang-orang yang terhormat di antara mereka, yang mencuri, ya, mereka biarkan. Bebas dari hukuman, gak kena hukuman Allah. Tapi, kalau yang mencuri orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak punya kedudukan, maka mereka tegakkan hukum, hukuman Allah kepada orang tersebut. Jadi hukumnya apa? Hukumnya itu pilih-pilih. Kalau sama orang yang punya uang, punya kekuasaan, punya kedudukan, bebas dari hukuman. Tidak ditegakkan hukuman. Tetapi kalau orang yang miskin, yang tidak punya kedudukan, hukuman itu ditegakkan. Ini hati-hati, kaum muslimin jangan sampai, waliyadzubillah, meniru apa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu yang Allah binasakan. Allah sesatkan mereka salah satunya dengan sebab ini. Ya, hukuman Allah subhanahu wa ta'ala kepada para pelaku maksiat atau dosa, itu pilih-pilih. Kalau kuat, punya kedudukan, tidak ditegakkan. Kalau lemah, miskin, tidak punya kedudukan, maka ditegakkan hukum had. Ya, hati-hati. Bahkan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah dalam hadis ini, wa aimullahi law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah binta Muhammad mencuri, niscaya akan aku potong tangannya. Ya, inilah keadilan Islam. Hukum itu rata sama. Semua di depan atau di hadapan Allah SWT sama. Mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang bangsawan, mau yang rakyat jelata, sama kedudukannya di dalam hukum. Tidak ada bedanya. Kalau mencuri, ya potong-potong tangannya. Ya. Potong tangannya. Tidak ada yang bisa lepas dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Muwatta, yang dibawakan juga oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di sini adalah, dalam Muwatta dari Zubair, إِذَا بَلَغَتِ الْحُدُودُ السُّلْطَانِ ya fala'an Allahu syafi' wal musyaffi'. Jadi ini ceritanya seorang laki-laki menangkap pencuri dan ingin membawa pencuri ini kepada sultan. Kemudian Zubair, ya Az-Zubair radhiyallahu taala anhu berusaha menjadi penengah di sini. Ya, meminta agar si pencuri ini dimaafkan begitu. Tapi laki-laki tadi bersikeras bahwasanya dia harus membawa ini. Tidak sampai aku bawa orang ini ke hadapan penguasa, sultan. Maka kemudian kata Zubair, "Idza balagatil hudud sultan fala'ana Allahu syafi' wal musyaffi'." Kalau hudud itu sudah ditetapkan oleh sultan, ya, hukuman sudah ditetapkan oleh sultan, maka Allah akan melaknat orang yang berusaha memberikan menjadi perantara atau syafi' tadi, dan musyafi' orang yang diberi syafaat. Jadi tidak bisa lagi ada intervensi. Ya, sudah harus ditegakkan. Begitu. Jadi kalau mau memaafkan sebelum itu sampai kepada hakim. Kalau sudah sampai ke hakim atau qadhi, sudah ditetapkan, sudah. Harus ditegakkan. Ya, demikian. Baik, kemudian selanjutnya, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan sebuah hadis dari Ibnu dibuatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud. Ya. Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud. Hadisnya yakni man halat syafa'atuhu duna hadin min hududillah faqad daddallaha wa fi amrihi. Man halat syafa'atuhu, barang siapa syafaatnya itu ya menghalangi hukuman atau hukum dari hukum-hukum Allah, faqad daddallaha fi amrihi, maka dia telah menentang Allah dalam perintahnya. Jadi telah menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Taib, selanjutnya kita masuk pada bab man a'ana ila khusumati fil batil. Bab man a'ana ila khusumatin fil batil. Barang siapa yang menolong orang lain di dalam khusumah, yakni perselisihan atau persengketaan di atas kebatilan atau di dalam kebatilan. Ya, pendengar radio muslim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama ya, bahwasanya yang namanya manusia itu tidak bisa lepas dari namanya adanya perselisihan antara satu seseorang dengan yang lain ya. Ini perkara yang manusiawi. Ada perselisihan, percekcokan, ini tabiatul bashar. Ya, tabiatnya manusia begitu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasulnya, menurunkan kitabnya untuk menghukumi di antara manusia-manusia yang berselisih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq." Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada engkau Al-Kitab ya dengan kebenaran, dengan membawa kebenaran. "Litahkuma bainan nas," agar engkau menghukumi di antara manusia, "bima arakallah," dengan apa yang Allah wahyukan kepadamu. "Wala takun lil kha'inina khasima." Ya, "wala takun lil kha'inina khasima." Dan janganlah kamu menjadi penentang orang yang tidak bersalah, ya, karena menolong orang-orang yang berkhianat. Jadi Allah mengatakan, "Wala takun lil kha'inina khasima." Janganlah kamu menjadi penentang orang-orang yang tidak bersalah. Ya, karena apa? Karena ingin menolong orang-orang yang berkhianat, orang-orang yang bersalah. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalam surat Al-Maidah ayat ke-49, ya, "Wa anihkum bainahum bima anzalallah," dan hukumilah, putuskanlah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. "Wala tattabi' ahwa'ahum," dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Ya. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka Rasulullah yang memutuskan ya perkara-perkara itu. Jadi ketika ada permasalahan, maka itu dibawa ke hadapan Rasulullah, kemudian Rasulullah memutuskan permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, maka tentunya tongkat estafet ini dialihkan kepada generasi selanjutnya, yakni para sahabat, dari para ulama-nya, dari kalangan para sahabat, dan terus demikian ya sampai pada masa kita sekarang ini. Di sana ada ulama-ulama yang mereka mengambil alih tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di dalam memutuskan di antara perkara-perkara yang terjadi di antara manusia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Ya, jika kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikan kepada Allah. Yani maksudnya kembalikan kepada Kitabullah war Rasul, dan kembalikan kepada Rasul. Kalau ketika Rasulullah hidup, tentunya kembali langsung kepada Rasulullah. Namun ketika Rasulullah sudah wafat, maka tentunya dikembalikan kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Taib, berangkat dari hal ini ya, maka kita harus melihat ya bahwasanya kadang-kadang dalam perselisihan itu bertingkat-tingkat ya. Ada yang sangat jelimet istilahnya ya, sangat rumit perselisihannya, ada yang mudah. Dan kemudian orang yang berselisih juga macam-macam. Tidak semua orang berselisih itu sama. Ada yang berselisih ini orang-orang yang cendikiawan, yang pintar. Ada yang orang-orang miskin, ada orang-orang yang punya kedudukan dan lain sebagainya. Antara si kaya dengan yang miskin yang berselisih, antara orang yang punya kedudukan dengan orang yang tidak punya kedudukan, antara orang yang pandai dengan orang yang tidak pandai. Ya, kadang terjadi seperti itu. Sehingga kadang-kadang ya, orang-orang yang memiliki kedudukan, orang-orang yang pandai, ini bisa saja dia uh, apa namanya uh, uh, lepas dari hukuman disebabkan karena kepandaian dia, karena kedudukan dia misalnya, ya, atau karena dia memiliki uang kemudian dia menyewa seseorang sebagai wakil dia, yang mana orang ini kemudian dengan berbagai macam cara bisa membebaskan dia dari hukuman. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana basharun, sesungguhnya aku ini adalah manusia sebagaimana kalian manusia, ya para sahabat manusia, Rasulullah juga manusia, sama. Wa innakum tahtasimuna ilayya, dan kalian ya membawa perselisihan kalian kepadaku. Wa la'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'd, ya bisa jadi salah seorang di antara kalian ini lebih pandai dalam mengemukakan hujah-hujahnya, lebih pandai bicaranya dibandingkan yang lain. Fa'aqdi ala nahwi ma'asma, maka aku memutuskan sesuai dengan apa yang aku dengar. Faman qadaitu lahu min haqqi akhihi syai'an fala ya'khudhu, barang siapa yang aku putuskan untuk dia, jadi perkaranya dimenangkan untuk si A ini, si fulan ini, dengan mengambil hak saudaranya. Perhatikan ya. Faman qadaitu lahu min haqqi akhihi syai'an fala ya'khudhu, barang siapa yang aku putuskan untuk dia perkaranya dengan apa? Dengan mengambil hak saudaranya. Fala ya'khudhu syai'an, ya. Maka jangan kamu ambil, jangan kalian ambil. Fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar, karena sesungguhnya aku telah memberikan potongan dari api neraka kepada dia. Ya, pendengar radio muslim yang dirahmati Allah SWT, al-haq dan batil itu jelas, ya. Keputusan dari seorang hakim, seorang qadhi, tidak akan merubah yang hak menjadi batil atau yang batil menjadi hak. Di mata Allah yang hak-hak, yang batil-batil. Namun di mata manusia di dunia ini bisa jadi, ya, yang hak berubah jadi batil, yang batil jadi hak, disebabkan karena kepandaian orang-orang yang berselisih. Jadi kepandaian dia mengemukakan hujahnya sehingga seakan-akan yang hak ini menjadi batil, sementara yang batil dia menjadi hak. Dan kemudian seorang qadhi memutuskan berdasarkan apa yang dia dengar, apa yang dia lihat zahirnya. Padahal sebenarnya hakikatnya tidak demikian. Bisa jadi seperti itu. Cuma karena orang yang di atas hak ini tidak bisa mengemukakan hujahnya dengan baik, ya, sehingga akhirnya dia dalam posisi kalah. Nah, kalau kasusnya seperti itu, orang yang menang adalah orang yang di atas kebatilan, kemudian yang kalah adalah orang yang di atas hak, ya, dan diputuskan oleh hakim demikian keadaannya, dikarenakan kepandaian dari orang-orang tadi, ya, menutupi atau memutarbalikkan fakta sehingga akibatnya seperti itu hukumannya. Maka kata Rasulullah SAW, ya, faman qadaita lahu min haqqi akhihi syai'an fala ya'khudhu fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Ya, jadi dia adalah potongan dari api neraka, jangan diambil. Maka dalam hadis yang lain dikatakan, fa innama hiya qit'atun minan nar falyakhudha aw liyatrukha. Ya, dia adalah potongan dari api neraka, ya, kamu ambil, tapi kamu tanggung jawab nanti di akhirat. Kamu akan mendapatkan azabnya dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena menzalimi manusia. Aw liyatrukha, atau kamu tinggalkan. Ya, seperti itu. Ya. Ini terkait dengan orang-orang yang berselisih, yang mereka, sebagian di antara mereka itu lebih pandai dalam mengemukakan hujahnya, dalil-dalilnya, sehingga kemudian di perkara itu dimenangkan untuk dia. Ini bisa jadi juga kejadian adalah orang ini memiliki uang, dia tidak pandai berbicara, namun dia memiliki uang, memiliki kekuasaan, kedudukan, yang kemudian dengan itu dia bisa menyewa seorang muhami. Muhami ini pengacara. Dan umumnya pengacara ini pandai, ya, dan sudah berpengalaman ketika dalam kasus-kasus itu, persengketaan, mereka adalah orang-orang yang memiliki pengalaman dan tahu, gitu ya, istilahnya memiliki cara untuk menutupi celah-celah ini. Nah, ini hati-hati. Yang bagi berprofesi sebagai pengacara, hati-hati. Jika si pengacara ini tahu bahwasanya orang kliennya atau orang yang menyewa jasa dia sebagai pengacara ini dalam posisi salah, maka tidak boleh dia berusaha mencari cara agar orang yang bersalah ini kemudian menjadi benar, menjadi menang kasusnya. Bukan seperti itu. Ya, ini termasuk yang disebutkan nanti di dalam bab ini. Man a'ana ilal khusuma fil batil. Ya. Jadi hati-hati. Makanya dikatakan Rasulullah SAW, syarrun nasi man zalaman nasa linnasi wa ba'adinahu bidunya ghairihi. Seburuk-buruk manusia, barang siapa menzalimi manusia untuk manusia. Wa ba'adinahu bidunya ghairihi. Dan dia menjual agamanya dengan dunia selainnya. Maksudnya bagaimana? Seburuk-buruk manusia adalah barang siapa yang menzalimi manusia. Jadi seorang misalnya pengacara atau muhami, ya, dia menzalimi orang lain untuk orang lain. Ya, ini untuk kliennya. Padahal dia tahu bahwa kliennya itu di atas kebatilan. Tapi dengan berbagai macam cara dia tolong orang ini yang di atas kebatilan sehingga kemudian dengan itu dia menzalimi orang lain. Yang sebenarnya orang lain ini di atas al-haq. Ya. Dan dia menjual agamanya untuk dunia orang lain. Kejujurannya dia jual, ya dia menutupi kebatilan. Ini menjual agama untuk apa? Untuk dunia orang lain. Ya kadang terjadi persengketaan itu ya dalam masalah-masalah dunia. Dan ketika dia tahu bahwa si kliennya ini di atas kebatilan dan dia berusaha untuk menangkan perkara untuk kliennya, maka berarti dia telah menjual agamanya untuk dunia si kliennya itu, ya. Seperti itu. Waliyadzubillah. Jadi hendaknya orang-orang yang berprofesi sebagai muhami, hendaknya dia bertakwa kepada Allah, dan benar-benar dia harus menunjukkan, atau dalam artian di sini, dia harus menunjukkan integritas yang baik. Ya, tidak menutupi yang batil, dan membuat kebatilan itu seakan-akan menjadi hak. Ya, demikian. Baik, kita masuk saja kepada dalil pertama yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bab ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan saling tolong-menolonglah kalian di dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Al-birr ini perbuatan baik dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Ya, al 'udwan ini artinya apa? I'tida' 'alan nas. Jadi melanggar manusia. Apa yang dilanggar? Hak-hak mereka. Jadi melanggar hak-hak manusia. Merampas hak-hak manusia. Jadi jangan kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah itu maha keras hukumannya, atau sangat keras hukumannya. Ya, termasuk di antara ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan adalah tadi, ya, seseorang mencari wakil atau pemberi syafaat atau muhami atau yang lainnya yang semisalnya, yang kemudian dengan sebab itu mereka menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain yang sebenarnya orang lain ini ada di atas hak, ya, di atas kebenaran, kemudian mereka bekerja sama untuk mengambil hak tersebut. Ya, ini yang menjadi syahid dari ayat ini dalam bab yang sedang kita bahas. Kemudian selanjutnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 85, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha, wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha." Barang siapa memberikan syafa' dengan syafa'at yang baik, maka dia juga mendapatkan pahala dari hal tersebut. Ya, "Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha." Barang siapa memberikan syafa' dengan syafa'at yang buruk, maka dia juga mendapatkan dosa. Mendapatkan dosa dari syafaat buruk yang dia berikan. Jadi dalam ayat ini, ya perlu kita ketahui, ya pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah SWT, syafaat itu ada dua. Ada syafaat di sisi Allah, ada syafaat di sisi makhluk. Syafaat di sisi Allah ini harus terpenuhi tiga syarat. Yang pertama, keridhaan Allah terhadap pemberi syafaat. Jadi pemberi syafaatnya harus diridhoi Allah SWT. Yang kedua, yang diberikan syafaat, itu juga harus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, yang memberikan syafaat dan yang disyafaati, ini dua-duanya harus diridhoi oleh Allah SWT. Syarat yang ketiga, harus ada izin dari Allah kepada pemberi syafaat untuk memberikan syafaatnya kepada orang yang diberikan syafaat. Paham ya? Saya ulangi. Ya, syafaat di sisi Allah ada tiga syaratnya. Yang pertama, Allah harus ridha kepada yang memberikan syafaat. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah ridha kepada yang diberikan syafaat. Jadi yang memberi syafaat dan yang diberi syafaat, dua-duanya adalah termasuk golongan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang kedua ini belum cukup. Ya, karena si pemberi syafaat tidak akan bisa memberikan syafaat kepada yang diberi syafaat. Walaupun Allah ridha kepada keduanya, sampai Allah izinkan si pemberi syafaat untuk memberikan syafaatnya, baru kemudian bisa syafaat itu diberikan. Ya, ini tiga syarat syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun syafaat bagi di sisi makhluk, ya, ini yang disebutkan dalam hadis ini. Man yasfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Barang siapa memberikan syafaat dengan syafaat yang baik, maka dia mendapatkan bagian darinya. Artinya mendapatkan pahala. Ini termasuk ta'awun alal birri wat taqwa. Termasuk menolong orang lain. Tentunya syafaat yang diberikan syafaat yang baik ya, bukan syafaat dalam rangka misalnya untuk menghilangkan hukuman yang telah ditetapkan oleh penguasa atau hakim. Atau syafaat yang dengan syafaat itu bisa merampas hak orang lain, memudaratkan orang lain, mendzalimi orang lain. Ini termasuk syafaat yang buruk kalau seperti itu. Syafaat di sini syafaat yang baik dari sisi sesuatu yang bisa mendatangkan kemaslahatan bagi orang yang meminta syafaat, namun tidak sampai kepada mendzalimi orang lain. Jadi semata-mata kembali kepada kemaslahatan si peminta syafaat. Ini banyak, contohnya banyak ya. Misalnya dalam kasus membayar hutang misalnya, atau mau mencari pinjaman misalnya. Mungkin kalau kita yang pinjam, nggak dapat gitu. Tapi kita ada teman, yang teman ini dekat dengan orang yang memiliki kelapangan misalnya, dari sisi finansial, keuangan. Kemudian teman kita ini yang datang bersama kita, kemudian dengan perantaran teman kita tadi, kemudian akhirnya si orang yang menghutangi tadi bisa atau mau memberikan pinjaman kepada kita misalnya. Ini nggak jadi masalah. Syafaat seperti ini boleh. Ini syafaat yang baik. Karena mungkin orang ini atau kita ini membutuhkan uang tersebut untuk satu keperluan misalnya. Ya, nah, ini termasuk syafaat yang baik. Tidak mengapa. Adapun syafaat yang buruk, tadi sudah disebutkan diantaranya syafaat yang bisa dengan sebab syafaat atau dengan jalan syafaat itu hukuman Allah tidak jadi ditegakkan. Atau dengan syafaat dia hak orang lain dirampas, ya, hak orang lain dirampas atau dilanggar atau didolimi, ya demikian. Ini syafaat yang buruk yang tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena ini termasuk ta'awun alal ithmi wal udwan. Ta'awun alal ithmi wal udwan. Taib. Selanjutnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan melalui jalan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Tadi sudah kita bahas hadis ini, sudah kita bacakan di bab sebelumnya ya. Man halat syafa'atuhu duna hadin min hududillah faqad daddallaha fi amrihi. Barang siapa syafaatnya itu menghalangi hukum dari hukum-hukum Allah, maka dia telah menentang Allah dalam perintahnya. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerintahkan kita untuk menegakkan hukum Allah. Kemudian karena syafaat kita, hukum Allah tidak jadi ditegakkan. Ini artinya kita menentang perintah Allah. Iya. Kemudian lanjutan hadisnya. Wa man khasama fi batilin wa huwa ya'lamu annahu batil. Barang siapa ya bersengketa di dalam kebatilan dan dia tahu bahwasanya dia batil, dalam dia tahu bahwasanya dia di atas kebatilan, lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi'a. Ya. Maka dia akan senantiasa dalam kemurkaan Allah sampai dia meninggalkan hal tersebut. Hatta yanzi'a maksudnya sampai dia berhenti dari mukhasamah fil batil tadi. Ya, percekcokan atau perselisihan di atas kebatilan. Jadi, barang siapa yang berselisih atau bersengketa, saling tolong-menolong di atas kebatilan dalam persengketaan itu, maka dia akan senantiasa dia di dalam kemurkaan Allah sampai dia meninggalkan hal tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya hadisnya, wa man qala fi mu'minin ma laisa fihi, barang siapa yang berkata tentang seorang mukmin yang tidak ada pada dirinya, ini termasuk memberikan tuduhan-tuduhan dusta kepada orang-orang yang beriman. Ya, karena seperti yang saya katakan tadi, Islam ini menjaga lima hal. Di antaranya adalah kehormatan seorang muslim. Ya, kehormatan seorang muslim sangat terjaga dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian haram. Haram bagi kalian untuk dilanggar. Ya, tidak boleh. Sebagaimana keharaman hari ini, ya, pada bulan ini, dan pada negeri ini. Ya, demikian. Taib. Selanjutnya, lanjutan hadisnya. Man qala fi mu'minin ma laisa fihi, askanahu Allahu radghatal khabal hatta yakhruja mimma qal. Barang siapa yang berkata tentang seorang mukmin yang dia tidak ada, yang tidak ada pada dirinya, maka Allah akan tempatkan dia di radghatal khabal. Ini termasuk tempat yang sangat buruk di neraka. Radghatal khabal sudah pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya. Itu adalah suatu tempat di neraka, dikatakan juga itu adalah usalatu ahli nar, ini cairannya penduduk neraka. Nanah dan lain sebagainya, na'udzubillah, ya. Jadi dia ditempatkan di radghatal khabal, ada orang-orang yang memberikan tuduhan-tuduhan palsu dusta kepada orang lain, maka dia akan ditempatkan oleh Allah di radghatal khabal, ya, sampai dia keluar dari mengatakan hal tersebut atau berhenti dari hal tersebut. Kemudian selanjutnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Ya, man a'ana ala khusumati bidhulmin faqad ba'a bighadabin min Allah. Barang siapa yang tolong menolong di atas perselisihan dengan kezaliman, ya, maksudnya yang tolong menolong dalam satu persengketaan dengan kezaliman, maka dia telah, ya, mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dalam hadis ini jelas sekali bahwasanya Allah SWT atau Rasulullah SAW melalui hadis ini menunjukkan bahwasanya tolong menolong di atas khusumah dengan kezaliman ini dilarang, ya, tidak boleh, dan dia mendapatkan kemurkaan dari Allah SWT dengan sebab itu. Taib, saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan jika ada yang benar itu datang dari Allah SWT, dan kalau ada kekeliruan, kesalahan itu karena kekurangan saya dan kebodohan saya pribadi. Taib. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AM 1467 kHz, Radio Muslim Yogyakarta. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah.